Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib shaf pertama baca hadis. الصف الثاني malam ya kalau fal ya kalau Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Ibn Ibrahim Mughirah al-Bukhari al-Ju'fi rahmatullah alaih. Babu tawrisi duri Makkah wa bai'iha wa syira'iha. Bab tentang warisan rumah-rumah Makkah, penjualannya dan pembeliannya. Wa anan nasa, dan maksudnya manusia. Fil masjidil haram, di masjidil haram. Sawa'un, mereka sama. Khawasatan, di qawlihi ta'ala, terkhusus sebagai masyarakat Allah SWT. Innal ladzina kafaru, sunnya orang kafir. Wa yasudduna sabilillah, dan menghalangi dari jalan Allah. Wal masjidil haram, dan menghalangi dari masjidil haram. Alladzi ja'alnahu linnas, ya manusia menjadikan masjidil haram itu sawaan, baik al-akif fih, bertempat tinggal di dalamnya, tertahan di dalamnya, ataupun yang bertempat tinggal. Wal bad, dan juga yang berpindah-pindah. Wa may yurid fihi, dan barang siapa yang menginginkan dalamnya. Bi ilhadin, dengan kerusakan, menginginkan kerusakan. Bi dhulmin, dengan cara dhulm. Nudzikuhu min adzabin alim, kami akan memberikan kepadanya azab yang pedih, atau kami rasakan kepadanya adab yang pedih. Al-badi at-tari, al-badi at-tari al-liar artinya makufan, akif, makufan, mahbusan, tertahan. Artinya al-akif di sini yang tinggal, tertahan di Makkah. Wal-badi, yang tinggal di Badui. Tentang penjualan dan pembelian rumah-rumah ataupun tempat tinggal yang ada di Makkah sana, ala khilaf. Jumhur mengatakan boleh. Di sana ada pendapat Mujahid, pendapat Ibnu Umar, tidak boleh. La yajuzu. Naam. Li bai'iha wa syira'iha wal qira', tidak boleh menjual, membeli ataupun menyewakan. Tapi yang rajih adalah pendapat jumhur ulama, boleh di sana menjual belikan ataupun menyewakan. Dan ini praktiknya sampai sekarang ini. Hotel-hotel yang dekat Ka'bah itu sangat mahal. Kadang semalam itu 2 juta. Nah, bermalam aja. Belum makannya. Ini biasanya sudah dikasih makan sekalian. Apalagi yang di bawah jam besar dunia itu lebih mahal lagi. Namun kalau nempati di situ, saya sebutkan kemarin itu hasilnya untuk kepentingan kaum muslimin. Hasil dari sewa. Kita mengetahui orang kafir senantiasa menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah merupakan sunnatullah. Walang tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahud, orang Nasara tidak akan rida sampai kalian mengikuti agama mereka. Demikianlah Masjidil Haram. Menghalangi dari Masjidil Haram termasuk di antaranya kelompok Syiah itu mengarahkan ibadahnya hajinya ke Qum, ke Iran. Apa yang disebutkan oleh Muhammad Al-Maqtari tatkala kunjung ke Iran. Jadi bis-bis atau mobil-mobil mengatakan Al-Haram, Al-Haram, Al-Haram, Al-Haram. Ini ke tanah haram, tanah haram. Jadi kalau di Saudi sana ya itu hanya ke Ka'bah. Tapi kalau di sana haram itu kuburan. Nah, kuburan Khomeini, kuburan Abu Al-Majusi hanya di Baghdadnya saja. Karena kuburannya tidak ada di sana. Ya aslinya. Ketika nanti ditanya haram maki, haram maki, mereka akan melakukan takiyah. Nah, kedustaan ma'ruf orang Syiah, at-takiyah dini wa din abai. Takiyah kedustaan itu agama saya dan agama nenek moyang saya. Faman la takiyah fala dinalah. Faman takiyatalah la dinalah. Barang siapa yang tidak memiliki dirinya itu takiyah, maka dia tidak punya agama. Jadi harus berdusta. Kerusakan yang ada di Masjidil Haram, bermaksiat di Masjidil Haram dilipatkan sebagaimana juga ibadah di sana. Telah kita sebutkan bahwasanya sholat di sana dilipatkan 100 ribu. Jadi kalau kita sholat sekali di sana itu sama dengan sholat di Indonesia ini 270 tahun sekitar itu. Sekali sholat di sana sama pahalanya dengan sholat kita di Indonesia 270 tahun. Dan tidak ada. Nah, di umat Muhammad SAW ini sampai sekian umurnya. Ada rata-rata kurang dari 60, 70, kurang dari 70. Banyak juga yang meninggal masih muda. Adabnya sangat pedih tatkala melakukan maksiat di sana. Di tempat-tempat yang di situ banyak kebaikan, tentunya kemaksiatan juga dilipatkan. Person-personnya juga begitu. Orang yang berilmu bermaksiat dengan orang awam bermaksiat beda. Orang berilmu dosanya besar karena tahu. Demikian pula kebaikan orang berilmu pahalanya lebih besar daripada orang yang tidak berilmu. Hadis Aisyah, al-mahir bil Quran ma'as-safara al-kiram al-bararah walladhi yaqra' al-Quran wa yatata'a 'alaihi syaq lahu ajran. Orang mahir dalam Al-Quran nanti yaumul qiyamah bersama malaikat yang mulia dan taat. Orang yang terbata-bata, kalumuannya pas-pasan, terasa berat dalam membacanya, baginya dua pahala. Sama-sama baca Quran, yang satu berilmu, satu tidak berilmu, pahalanya beda. Yang berilmu pahalanya jauh lebih tinggi. Bermaksiat juga demikian. Tempat juga menentukan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Asbagh. Asbagh bin man? Ibn al-Farad. Naam. Asbagh bin al-Farad. Abu Abdullah al-Misri. Dari Mesir. Akhbarani Ibnu Wahab wa huwa Abdullah bin Wahab Al-Misri Abu Muhammad Asbagh Misri wa Ibnu Wahab Misri dari Mesir. Coba indal kibar, siapa menyebutkan ucapan Abdullah bin Wahab terima kasih kepada gurunya? Ha. Laula anni adartu malikan walais ladalatu. Taib. Seandainya aku tidak berjumpa dengan Malik dan Lais, niscaya aku tersesat. Ini bersyukurnya Ibnu Wahab kepada gurunya. Telah lewat penyebutan kemarin, la adri ayyu ni'matain azam alayya an hadal Islam aw nasama min al ahwa. Dan siapa kemarin? Mujahid. Nah, saya tidak tahu dua nikmat mana yang paling berharga buat saya. Allah berikan hidayah kepada saya Islam, atau Allah selamatkan saya dari ahlul ahwa. Sama-sama menyesatkan. An Yunus, wa Yunus bin Yazid al-Aili Abu Yazid. Al-Aili dari mana? Al-Madani. Al-Aili al-Madani. Yunus bin Yazid al-Aili Abu Yazid. Ani bin Syihab. Ini berkali-kali Ibn Syihab. Anda Fikri Rizki Muhammad bin Musa bin Abdullah bin Ubaidillah Abu Bakar Al-Qurasi. Anda Zubair. Berapa lama menghafal Qur'annya? 80 malam. Luar biasa, 80 malam bisa hafal Qur'an. Di antara santri ada yang sudah setahun, satu juz belum. Ini gimana? Ada guru saya, Husain Ali, 8 bulan hafal Qur'an. Jadi kalau saya ketika pertemuan biasa berjumpa, ini saya yang baca Quran, dia yang, nah beliau yang memberikan tausiah. Ini biasa memegang pundak saya ini. Nah, bercerita langsung kepada saya bahwasanya tetap bersabar. Ketika tidak ada kiriman uang dari rumah, dia hanya minum air sumur. Nah, minum air sumur aja. Santri-santrinya juga banyak, ada ikhwan, ada akhwat. Tapi mereka masak sendiri-sendiri. Berbeda dengan kiai saya yang satunya. Ini pondok mahasiswa. Ini kalau masak sendiri bikin kotor. Nah, bikin kotor masak sendiri-sendiri. Bikin tak karu-karuan. Nah. Nanti belanja sendiri ke pasar. Nah, yang mana kerusakan rumah banyak ya nak. An Ali bin Husain al-Ma'ruf man Zainul Abidin. Kuniahnya hampir sama dengan kakeknya, yaitu Abul Husain, Abul Hasan. Tapi ada tambahan lagi, Abu Muhammad, Abu Abdullah. Kalau Ali bin Abi Thalib kunyahnya Abul Husain, Abul Hasan, Abu Turab. Kalau di sini Abul Husain, Abul Hasan, Abu Muhammad, Abu Abdullah. Lukiba bi Zainal Abidin li ibadatihi. Dijuluki Zainal Abidin karena ibadahnya. Salli fil yaum al-faraqah. Salat seharinya 1000 rakaat. Suatu hari dia ingin melakukan umrah. Ketika sudah mulai mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma, langsung pingsan. Wasaqata min ba'irihi, dan jatuh dari untanya. Dia terkenal dengan az-zuhud wal wara', zuhud dan wara'. As-su'al inda Abdurrahman, mal farq baina az-zuhdi wal wara'i? Az-zuhdu tark ma lanfa' bil akhirah, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirah. Wal wara', ma khafu dararuhu fil akhirah, meninggalkan perkara yang memberikan madarat di akhirah. Kalau tidak bermanfaat di akhirah, namanya zuhud. Ya, misalnya ucapan yang tidak bermanfaat, ucapan atau ngobrol biasa tidak ada manfaatnya. Kalau meninggalkan itu berarti apa? Zuhud. Kalau perkara tidak bermanfaat di akhirah, yang di apa yang memberikan madarat di akhirah, perbuatan-perbuatan maksiat. Segala perbuatan maksiat itu memberikan madarat di akhirah. Kalau orang tidak bisa meninggalkan maksiat, berarti dia tidak wara'. Bukan sebagaimana pemahaman sufi bahwa orang yang sulit itu harus compang-camping pakaiannya. Tidak. Maka kita lihat Nabi Sulaiman, seorang raja yang terkaya di dunia, tapi juga memiliki sifat zuhud. Tidak harus pakainya compang-camping. Ayahnya meninggal pada bulan Asyura. Ayah Husain bin Ali bin Thalib ditipu oleh penduduk Kufah karena katanya mau membaiat, ternyata dikhianati. Namun anehnya orang Kufah ketika bulan Asyura memperingati kematian Husain. Ini namanya pencuri teriak maling. Maling-maling, padahal dia ini pencurinya. Suatu hari orang Kufah bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang darah lalat. Bagaimana bertanya tentang darah lalat, padahal sudah membunuh cucu Rasulullah SAW, yaitu Husain bin Abi Thalib. An Amr bin Utsman bin Abi Affan, Abu Affan, Abu Utsman, Affan, Abu Utsman, Amr bin Utsman bin Abi Affan. Wa tazawwaja bi binti Muawiyah, ismuha Ramlah. Dia menikah dengan putri Muawiyah, Muawiyah bin Abi Sufyan. Namanya Ramlah. Yang dinikahi oleh Utsman bin Affan putri Rasulullah SAW, siapa namanya? Hanif. Endak Abyan Ruqayyah Ummu Kulsum. Dua anak perempuan SAW yang dinikahi oleh Utsman bin Affan. Tapi kalau orang Syiah, mereka mendustakannya. Itu tidak benar. sampai pernikahan Umar dengan anak Ali. Rasulullah menikah dengan anaknya Umar, namanya Hafsah. Ali menikah dengan anaknya Rasulullah SAW, namanya Fatimah. Pernikahan Ali dengan Fatimah melahirkan di antaranya Ummu Kulthum. Ini yang dinikahi oleh Umar. Nah, jaraknya sangat jauh. Akan tetapi orang Syiah mengatakan bahwa pernikahan Umar dengan Ummu Kulthum itu pernikahan paksa. Jadi maksa untuk menikah. Adapun kisah bahwasanya tatkala Umar nazar ke Ummu Kulthum dan minta untuk disingkap betisnya, kemudian Ali mengatakan, "Laula kunta amil mu'minin lasakaktu ainaik." Kalau seandainya engkau bukan amil mu'minin, aku cukil matamu. Demikian itu kisah yang tidak benar. Nah, dikatakan nazar, kita sebutkan jangan melampaui batas. Sebagian ikhwah yang keliru, ada yang sahibun nazar, pokoknya dilihat semua, mungkin ada 10 akhwat lihat semua, dibanding-bandingkan nanti. Kalau ketahuan demikian, jangan dibolehkan untuk nazar. Tapi nanti biasanya akan nyari perempuan yang jauh, yang belum bocor rahasianya. Ada yang disuruh praktek masak, ada yang bagaimana, nah, makan bersama, diajak makan bersama, itu belum sah, belum jadi istrinya, baru nazar, sudah ngajak makan bersama. Ada yang lebih aneh, ketika orang tuanya mendampingi, disuruh keluar, hanya berduaan. Ini khalwah tidak boleh, karena belum jadi istrinya. Kejadian semua, ternyata ini kejadian semua. Sekarang saudara kita, semoga Allah memberikan ampunan kepada mereka. An Usamah bin Zaid, hibbu Rasulullah SAW, kekasih Rasulullah SAW, suatu hari Fatimah binti Qais dilamar oleh Muawiyah dan Abu Jahm. Fatimah binti Qais datang ke Nabi SAW meminta arahan. Rasulullah SAW, wa amma Muawiyah fa su'luk. Adapun Muawiyah itu su'luk, la malalah, dia tidak punya harta. Wa amma Abu Jahm kana la dha'asan 'atikihi, tidak meletakkan tongkat dari pundaknya. Riwayat lain, kana darraban lin nisa, dia ini suka memukul para wanita. Ingkihi Usamah bin Zaid, nikahlah dengan Usamah bin Zaid. Di awal dia tidak suka karena Usamah ini berkulit hitam. Nah, dan juga hidungnya pesek. Tapi karena ketaatan kepada Rasulullah SAW menjadikan kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan Fatimah binti Qais menyebutkan kebahagiaan yang ia rasakan ketika menikah dengan Usamah bin Zaid, kekasih Rasulullah SAW. Orang-orang mengira kalau Usamah ini anak Rasulullah SAW, karena tidak membedakan waktu itu dengan cucu Rasulullah SAW, Hasan Hussein, Usamah. Annahu qala, bahasanya beliau mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, aina tanzil fidarika di Makkah, kemana engkau singgah di rumahmu yang ada di Makkah? Faqala, dia mengatakan lagi, wa taraka akil min riba' ad-dur. Ya Rasulullah mengatakan, apakah akil itu meninggalkan riba, ini manzil, wad-dur rumah, artinya sama sebenarnya, ya, tempat tinggal. Wa kana akil waris Abu Thalib, akil 6 mewariskan Abu Thalib. Jadi artinya dia mendapat warisan. Huwa wa Thalib, dia dan juga Thalib. Walam yarithu Ja'far wala Ali, dan Ja'far serta Ali tidak mendapat warisan dari Abu Thalib syai'an sedikit pun. Li'annahuma kana muslimain, karena keduanya waktu itu muslimain. Jadi Ali dan Ja'far sudah beragama Islam, Aqil dan Thalib masih kafir. Sementara Abu Thalib itu kafir. Wa kana Aqil Thalib kafirain. Maksudnya Aqil dan Thalib dua-duanya masih kafir. Wa kana Umar bin Khattab yaqul. Maksudnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, la yarithul mu'min kafir. Orang mukmin tidak mendapatkan warisan dari kafir. Jadi misalnya orang tua kalian mungkin ada yang masih kafir, tidak sholat misalnya. Kalian sudah beragama Islam. Ada mungkin adik kalian atau abang kalian yang kafir. Ketika nanti orang tua kalian itu meninggal, kalian tidak mendapatkan warisan. Yang mendapatkan warisan siapa nanti? Adik ataupun abang kalian yang masih kafir. Sebaliknya juga, kalau kalian beragama Islam, orang tua kalian juga muslim, abang kalian ada yang kafir, kalau nanti mati orang tua kalian, maaf pak, abang kalian tidak akan mendapatkan warisan. La yarithul mu'min kafir wal kafir muslim. Orang mukmin, orang muslim tidak akan mendapat warisan dari orang kafir. Orang kafir tidak akan mendapat warisan dari orang muslim. Mungkin nanti akan bingung, bagaimana nanti kalau masa depan saya? Enggak usah bingung masa depan. Kita masih ingat Umar bin Aziz, seorang khalifah. Dia tidak memberikan warisan kepada putra-putranya. In kuntum sholihin, Allah ta'ala sholihin, wa in kuntum ala ghairi dzalik fala'una la mastillah. Kalau kalian itu adalah orang sholih, Allah akan menolong orang-orang yang sholih, orang yang baik. Tapi kalau kalian adalah orang yang jelek, aku tidak akan memberikan bantuan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah. Berbeda dengan perdana menterinya yang memberikan warisan kepada anaknya. Begitu Umar bin Aziz dan juga Perdana Menterinya ini mati, ganti generasi tadi, anak-anaknya. Nah, sekarang justru anaknya Umar bin Aziz jadi orang yang kaya. Anak Perdana Menteri ini menjadi orang miskin. Kebalik, nah terbalik keadaannya. Padahal anak yang di sini tadi mendapat warisan, ini tidak mendapat warisan. Kondisi terbalik keadaannya. Ini juga menunjukkan bahwasanya tidak pasti nanti kalau orang tuanya kaya dia akan menjadi orang kaya. Sejadi dia akan menjadi orang miskin. Orang tuanya bos dia menjadi pembantu. Banyak kejadian. Makanya harus siap. Fa idza azamta fatawakkal Allah, kalau engkau sudah melakukan usaha yang sungguh-sungguh, hendaknya engkau bertawakal kepada Allah, menyandarkan kepada Allah. Karena rezeki di tangan Allah Taala. Kalau tidak sabar, mungkin arahnya gantung diri, bunuh diri. Ini banyak kejadian. Ketika orang tuanya kaya, dia miskin, akhirnya bunuh diri. Mengakhiri kehidupannya dengan kehidupan yang sangat hina. Qala Ibnu Syihab, Muhammad Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah. Wa kanu tawalluna qaulullah ta'ala. Jadi mereka itu menakwilkan firman Allah Ta'ala yang menafsirkan di sini. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim sabilillah. Sungguhnya mereka-mereka yang beriman, mereka yang hijrah, yang berjihad dengan harta mereka dan juga jiwa mereka di jalan Allah. Wal ladzina amanu wa nasaru. Dan mereka-mereka yang memberikan tempat tinggal. Awau. wa nasaru, dan memberikan pertolongan. Ini siapa ini? Orang-orang Ansar. Ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka itu antara orang Muhajirin, orang Ansar, sebagai loyalitas, saling membantu satu dengan yang lain, antara orang Muhajirin, orang Ansar. Pernah ada seorang Ansar menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, "Indi zaujatan, saya memiliki dua istri, tarawahid amin minhuma, pilih salah satu di antara keduanya. Fautalikuha summa tazawwajaha, saya akan mencerainya kemudian aku menikahinya." Abdurrahman bin Auf menyatakan, "La, menjaga iffah, menjaga harga dirinya. Dulunya rasul, tunjukkan kepada saya mana pasar." Jadi tunjukkan pasar, kemudian berdagang dan bisa memperoleh keuntungan yang besar. Akhirnya dia bisa menikah. Dan maharnya itu dengan emas itu seperti biji kurma itu, cukup besar. Rasulullah mengatakan, "Aulim, walau bisa adakan walimah, walaupun dengan seekor kambing." Menyembelih seekor kambing ketika walimah, dan walimah. Dari hadis yang mulia ini ada beberapa faedah di antaranya. Sesuai dengan zahir hadis, la yarithul mu'min al-kafir wal-aks. Orang mukmin tidak akan mendapat warisan dari orang kafir. Dan sebaliknya. Faedah yang kedua, jawazu takhsisi umumil kitab bi ahad. Jawazu takhsis umumil kitab, bolehnya mengkhususkan keumuman kitab dengan hadis ahad. Keumuman kitab di sini apa? Yusikumullah fi auladikum. Allah memberikan wasiat kepada anak kalian. Ini mendapatkan warisan. Ini umum, setiap anak mendapat warisan. Tapi ternyata dikhususkan dengan la yarithul mu'minul kafir wal kafir mu'min. Dikhususkan. Ini datanya dari Usamah saya. Al-Hadis Ahad ini mengatakan. Sebagian mengatakan juga dari Umar. Nah, ternyata tidak semua anak akan mendapat warisan dari orang tuanya. Dilihat dulu bagaimana orang tuanya, bagaimana anaknya. Kalau orang tuanya kafir, anaknya muslim, anaknya tidak mendapat warisan. Orang tuanya muslim, anaknya kafir, anaknya tidak dapat warisan. Masih ada mungkin di sini orang tuanya masih kafir. Nah, mungkin aja masih ada. Bagaimana kalau terlanjur mengambil, diberikan. Diberikan kepada saudaranya. Karena dia telah mengambil harta dengan cara yang zalim. Harus diberikan kepada saudaranya yang sama-sama kafir. Kalau memang orang tuanya ini kafir. Setelah itu dia berusaha. Man taraka syai'an lillah, awajallahu khairan min. Ya Abi Rayyah, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti jauh lebih baik dari itu. Akan diganti oleh Allah yang lebih baik. Meninggalkan perkara karena tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Aidan annal mirats tustahaq bil maut. Warisan itu di diberikan hak dengan kematian. Ini dibagikan maksudnya. Dibagikan ketika sudah kematian. Alhamdulillah tidak ada sunnahnya Jadi orang tua sudah ini membagi warisan untuk anak-anaknya. Ini kamu ini dapat bagian dua kali. Karena adikmu perempuan, kamu laki-laki, kamu dapat dua. Karena boleh jadi orang tuanya meninggal belakang, anaknya duluan. Bukan begitu? Iya enggak, kejadian baru saja. Boleh jadi anaknya lebih dulu meninggal daripada orang tuanya. Bahkan kadang cucunya meninggal lebih dulu daripada kakek ataupun neneknya. Pernah lihat begitu? Banyak. Banyak kejadian. Jadi jangan dibagi-bagi warisan sebelum datang kematian. Dan jangan sampai juga menunggu mudah-mudahan orang tua saya cepat mati biar saya dapat warisan. Ini anak yang jelek, ya enggak? Dulu ketika masih anak, coba orang tua perhatian kepada anaknya. Kalau ada makanan diminta oleh anaknya, dimakan sendiri atau dikasihkan anaknya? Kasihkan anaknya. Nah, kasihkan anaknya. Ketika nanti anaknya mau jalan, coba mau jatuh, berusaha untuk ditahan biar tidak jatuh. Ini perhatian orang tua kepada anaknya. Kelihatan mungkin nanti kalian melihat orang tua yang sudah pikun. Karena kejadian dulu pernah di sini, orang tuanya sudah sakit-sakitan. Datang ke kita, Ustaz, bagaimana ini? Orang tua saya ini biar cepat meninggal. Nah, batin saya dan orang awam masa mau ditertawakan, ya. Sudah bacakan surah Yasin. Bacakan surah Yasin yang lama. Alhamdulillah dengan izin Allah itu meninggal. Walaupun di sana, nah, kalau ala mautakum Yasin dibaca untuk mayat kalian itu surah Yasin sudah datang kematian. Di situ siapa? Ada siapa? Artinya lemah apa? Artinya sahih ikra ala mautakum Yasin. Lemah siapa di dalamnya? Masih ingat Abu Utsman bin Nahdi. Nah. Itu lemah. Tapi memang di kalau sebelum kematian mungkin ada raja-raja yang dipakai oleh mbah-mbah kita. Nah, dengan kita bacakan surah Yasin atau surah Al-Baqarah, insyaallah akan memudahkan. Memudahkan semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Belum pernah juga kita baca dengan sebagian ikhwah. Nah, bacakan Al-Quran, malamnya meninggal. Setelah itu berasnya dikasihkan ke pondok. Masih ingat, Arian? Berasnya dikasihkan ke pondok. Terima kasih. Kenapa? Karena bisa menuntun orang tuanya. Bisa, nah, masih melihat ketika orang tuanya meninggal. Bisa menalkin. Berbeda dengan sebagai manusia, kadang orang tuanya meninggal tidak tahu. Bahkan dulu kejadian di Ngancar sampai keluar ulatnya besar-besar sini-gini. Nah, gini-gini. Tidak ketahuan. Sudah keluar ulatnya. Sampai berapa lama itu waktu itu di Ngancar terjadi ketakutan. Tidak berani keluar. Namun bukan berarti bahwasanya orang yang demikian tadi pasti su'ul khatimah, tidak. Nah, ini bukan jaminan. Dan bukan berarti bahwasanya orang yang bisa dilihat oleh keluarga atau sanak familinya ketika sebelum maut pasti husnul khatimah. Ini bukan pula jaminan. Wa'idhan di sini ta'awun al-birri wa taqwa. Ada ta'awun al-birri wa taqwa bainal ansar wal muhajirin. Adanya ta'awun al-birri wa taqwa. Wa aidan syiddatu al-adab liman arada al-fasad fi al-haram. Syiddatul adab liman arada al-fasad fi al-haram. Adab yang pedih bagi yang menginginkan kerusakan di tanah haram. Min sya'nil kuffar yasudduna sabilillah, dan termasuk keberadaan orang kafir itu senantiasa menghalangi jalan Allah SWT. Maka walaupun pejabat kalian kelihatannya bagus, itu jangan dipercaya. Orang kafir jelas menghalangi jalan Allah, kadang dengan lagaknya, dengan tingkah lakunya itu sudah ada dakwah tersendiri. Nanti orang-orang awam tuh lihat orang Kristen, tapi masya Allah dermawan sekali. Ini pimpinan orang Muslim bakhil. Nah, jadi kadang dengan tingkah lakunya bisa memberikan pengaruh yang besar. Baik, ilahul azim.